bisikanmu di antara bayang-bayangmu yang tak mungkin terlupa, terukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu. Jalinan cinta tulus suci, berpadu terikat erat. Jangan terpisah lagi waktu.